supaya mereka memahami kaidah-kaidah dasar dalam agama mereka. Nah, di sini akan ada sahabat yang mulia Abu Najib Al-Ibad bin Sariyah. Ini adalah salah seorang Al-Sufah. Al-Sufah adalah para sahabat yang tinggal di Masjid Nabawi, di Masjid Rasulullah SAW untuk belajar. Al-Sufah yang terkenal adalah sahabat Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Abdurrahman bin Sakhar. Abu Najib ini termasuk salah satu sahabat yang tinggal di Safa, Al-Safa. Mereka tidak punya rumah, mereka tidak bekerja, dan mereka makan dari belas kasihan kaum muslimin di kota Madinah. Jadi kalau antum enggak kerja, enggak makan di masjid ini terus, insya Allah ada orang yang ngasih makanan. Iya. Insya Allah ada. Ya, antum di sini beribadah kemana-mana, jadi masjid belajar, misalnya ada orang yang beri nafkah makan bahan. Kemudian ada di sini juga beri pelajaran kepada kita banyak hal, banyak. Sahabat ini berbeda sekali ya, dan hadis ini kedudukan di sini hadis, ya, hadis yang sahih, hadis yang sangat tinggi kedudukannya, baik secara matan maupun secara sanadnya. Dan semua rawi di sini adalah Syam, orang Syam, karena Ibn bin Sariyah di akhir hidupnya dia pergi ke daerah Khimsa, daerah yang ada di Syam, sekarang sekitar di daerah Suriah, dekat dengan Mundul, daerah Khimsa di Suriah ada kampung Khims. Jadi sana tinggal sahabat Ibn bin Sariyah kemudian meninggal. Hadisnya tersebar setelah beliau tinggal di Syam, di Khimsa. Ya, sehingga perawi di sini baik dari Bukhari, dari Abu Dawud maupun dari Tirmidzi semua adalah orang-orang Syam. Ya, dengan hadis Asy-Syamiyyin, hadis yang diriwayatkan oleh orang-orang yang tinggal di Syam. Beliau sahabat Ibnu Sariyah ini adalah salah seorang di antara sahabat yang diriwayatkan banyak menangis. Termasuk dalam hadis ini beliau menangis. Juga ketika beliau membaca ayat Al-Quran dibacakan kepada beliau, turun firman Allah Ta'ala di surah Taubah ayat 92, beliau juga menangis. Beliau adalah orang yang mudah menangis, hatinya lembut, dan beliau sangat ingin berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, sangat ingin segera berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, ingin bertemu dan rindu kepada Allah Subhanahu Mudah. Dan itu doa beliau. Doa beliau, doa sahabat ini ketika dia akan meninggal, ketika beliau sudah tua, sudah jumbo, sudah lemah tulang belulangnya, dia mengatakan Allahumma kabul kabulat sini wa hana'ni fa'bidni ilai. Ya Allah, sungguh aku sudah tua, tulangku sudah lemah, maka cabutlah nyawa. Ada yang mau berdoa seperti ini? Orang-orang yang rindu kepada Allah dikatakan melupakan dalam madad jasalihin. Orang-orang yang rindu kepada Allah, mereka berdoa dengan doa seperti ini, ingin segera berjumpa dengan Allah. Karena mereka merasa bahwasanya yang di atas tanah itu tidak lebih baik daripada yang di bawah tanah. Yang sudah meninggal belum tentu lebih buruk daripada yang masih ada hidup. Antum hidup besok belum tentu selamat dari fitnah. Sekarang antum hidup sekarang, antum di atas ilmu, di atas sunnah, jauh dari fitnah. Besok belum tentu antum jauh dari fitnah. Antum belum tentu bisa istiqomah belajar, istiqomah sholat lima waktu dengan rawatibnya, belum tentu. Maka mintalah dimatikan sekarang. Ya. Ini gambaran orang-orang yang rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang yang segera berjumpa dengan Allah Ta'ala di atas keimanan. Mumpung saya masih beriman, kalau besok ada kepastian kita beriman? Ada enggak? Enggak ada. Ada yang berdoa seperti ini? Berarti kita belum termasuk ya. Sifatnya seperti sahabat yang mulia. Beliau terkenal dalam kelembutan akhlaknya, ya, perilakunya, dan juga kelembutan hati beliau. Beliau banyak menangis. Dalam hadis ini, Amir bin Sariyah radhiyallahu anhu menceritakan tentang nasihat dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nasihat dan beliau sallallahu alaihi wasallam biasa menasihati para sahabatnya di waktu-waktu yang dibutuhkan. Ya. Kadang beliau selesai sholat, beliau langsung menghadap kepada jamaah, ya, tidak memperpanjang pikirnya. Dia langsung menghadap jamaah dan beliau langsung memberikan nasihat jika dibutuhkan. Atau ada kejadian, maka beliau berdiri di atas mimbar, diserukan para sahabatnya untuk berkumpul, kemudian beliau memberikan nasihat. Ini menunjukkan beliau salam orang yang sangat perhatian kepada keadaan umatnya, keadaan para sahabatnya. Dan nasihat di sini tidak hanya sekedar nasihat. Beliau laksanakan dalam satu hari disebutkan nasihat ini beliau sampaikan setelah sholat subuh. Yang biasa orang ketika sholat subuh hatinya masih tenang, belum banyak pikiran, ya, belum baca SMS yang masuk, ya. Kalau orang sudah siang itu biasanya hatinya sudah berat, sudah punya urusan, sudah banyak kepentingan dan sebagainya. Beliau memberikan nasihat ini setelah sholat subuh. Yang nasihat ini disebutkan oleh sahabat tadi, nasihat yang diberikan sifat-sifat yang luar biasa di sana. Mau'idzatan balighatan, nasihat yang sangat luar biasa. Yang efeknya darafat minhal uyun, yang membuat mengalir air mata. Membuat orang menangis. Bahwa jilat minhal uyun dan hati ini bergetar. Dan inilah Rasulullah ketika memberikan nasihat. Beda dengan orang sekarang yang mereka memberikan nasihat, memberikan tausiah, membuat orang tertawa. Ya, sekarang majelis-majelis kita isinya dengan tertawa dan nyanyian. Mubalik yang pintar nyanyi dan pintu lucu itu yang banyak penggemarnya. Ramai kajiannya. Ya, tapi kalau enggak ada lucunya, ya, manusia akan lari. Rasulullah beri contoh kepada kita ketika kita berikan nasihat-nasihat yang bisa menggetarkan orang, yang bisa membuat orang itu menangis. Dan sering Rasulullah melakukan ini. Kadang beliau memberikan satu nasihat yang bisa menyadarkan para sahabatnya ketika selesai dari peperangan. Ada satu peperangan setelah perang Fathu Makkah, perang Hunain. Di sana kaum muslimin banyak mendapatkan rampasan perang orang Hunain. Itu mereka ketika perang membawa seluruh hartanya. Begitu mereka kalah lari, hartanya diambil oleh kaum muslimin bagi harta rampasan perang. Kemudian Rasulullah banyak membagi-bagikan unta dan harta kepada orang-orang Quraisy yang baru masuk Islam. Maka sahabat Ansor berkata di antara mereka, Rasulullah sudah tidak mencintai kita. Rasulullah sudah memberikan harta kepada tetangganya dahulu, kaumnya dahulu. Kemudian Rasulullah mendengar pembicaraan ini dan dikuburkan oleh para sahabatnya, sahabat Ansar. Dan beliau mengatakan, berikan nasihat, nasihat yang luar biasa. Wahai sahabatku, wahai Ansar, apakah kalian berido? Ya, kan? Aku hanya memberikan harta kepada orang ini hanya sebagian dari orang yang mereka baru masuk Islam untuk melembutkan hatinya. Apakah kalian ridho? Mereka pulang membawa harta dan kalian pulang ke rumah kalian membawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mana kalian ridho? Sahabat kami ridho, cukup kami bersama Rasulullah. Karena mereka khawatir ketika Fathu Makkah terjadi, hal Rasulullah tidak kembali ke Madinah. Rasulullah tinggal di Mekah. Tapi Rasulullah mengatakan, kalian tidak ingin. Mereka pulang coba bawa harta. Kalian pulang bawa siapa? Seandainya ada dua lembah, ada dua lembah yang sana lewat orang-orang Quraisy, orang yang mulia orang Quraisy itu, mereka adalah keturunan orang mulia dalam nasab. Dan satu lembah dilewati oleh orang-orang Quraisy, saya pasti akan melewati lembah yang dilewati oleh orang-orang Quraisy. Menunjukkan kecintaan dia kepada orang Ansar melebihi kecintaan daripada kaum Quraisy. Kalian kembali dengan perkara yang lebih baik dari apa yang mereka dapat. Kalian kembali membawa kemenangan, membawa kemuliaan, membawa bersama kalian Rasulullah SAW. Mereka pulang hanya bawa harta. Mereka tidak ya, merasakan kemenangan sebagai kemenangan yang kalian rasakan. Inilah bagaimana Rasulullah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Dan sering sekali Rasulullah memberikan nasihat kepada sahabatnya sampai menangis para sahabatnya. Beliau juga membaca ayat atau mendengarkan ayat, beliau juga menangis. Pernah enggak kita menangis, baca hadis terus nangis? Atau baca Quran terus nangis? Belum pernah? Ya. Kita perlu pelajaran tazkiyah dalam hal ini, supaya hati kita itu mudah menangis. Ada seorang ustaz menasihat kepada kita, beliau rahimahullah menyebutkan, kalau kita belum bisa menangis, ya, kita tidak bisa lurus doa. Menangis itu adalah awal dari doa yang lurus kepada Allah Subhanahu Wataala. Doa yang baik. Orang bisa menangis ketika baca ayat atau baca hadis atau mendengarkan nasihat itu adalah keutamaan, kebahagiaan. Apa yang buat hati kita itu susah menangis? Ya, nanti dalam pelajaran tazkiyah nanti bisa kita bahas. Kemudian hadis ini juga memberi pelajaran kepada kita bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sangat benar-benar menekankan pelajaran dalam hadis ini, dalam nasihat ini, sehingga dikatakan ini adalah nasihat orang yang akan berpisah. Orang yang akan pergi, orang yang akan meninggalkan kita. Rasulullah melihat keadaan umatnya, kemudian Rasulullah melihat keadaan dirinya, dan beliau sudah tahu dia akan segera diwafatkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Maka beliau sampaikan nasihat ini, nasihat berpisah. Karena setelah nasihat ini berapa hari beliau kemudian sakit dan beliau meninggal. Beliau tahu ya, apa yang dibutuhkan oleh umatku kalau saya sudah meninggal. Ini dalam hadis ini. Beliau menyebutkan usikum bitaqwallah. Ini wasiat yang pertama. Hendaklah kalian bertakwa. Wasiat untuk bertakwa. Dan wasiat takwa ini sering diulang-ulangi oleh Rasulullah SAW dalam banyak hal, dalam banyak kesempatan, dalam banyak majelis. Dan senantiasa beliau memberikan nasihat kepada pasukan yang akan pergi, kepada sahabat yang akan safar dan sebagainya. Beliau wasiat itu apa? Bertakwa kepada Allah. Kalau ada orang yang mau safar, mau pergi, meninggalkan kita, saya mau safar, nah, apa yang kita pesankan untuk dia? Kita wasiatkan bertakwa atau pesan oleh-oleh? Yes. Jangan lupa oleh-olehnya. Ya. Padahal wasiat takwa lebih penting daripada itu. Ya, wasiat takwa lebih penting daripada sekedar oleh-oleh. Ya, oleh-oleh ini istilah kita di Indonesia. Di luar negeri enggak ada istilah oleh-oleh. Yang terkadang memberatkan kita yang safar ya kan, sudah capek suruh bawa oleh-oleh yang banyak. Paling utama adalah kita wasiatkan untuk bertakwa kepada Allah. Senantiasa bertakwa kepada Allah Subhanahu Wa Taala di setiap keadaan, di setiap waktu. Karena takwa ini sebaik-baik penjaga. Sebagai penjaga itu takwa. Kita wasiatkan kita untuk bertakwa. Mau berangkat sekolah, le itakillah. Ya, boleh bertakwalah. Nah, kita lihat setiap hari seperti ini, takwa kepada Allah. Kenapa anak-anak ketika ujian itu harus diawasi? Karena sudah hilang takwanya. Ya, enggak hanya di pondok, di luar apa lagi ya? Di pondok harus dijaga, diawasi. Kalau enggak diawasi apa yang terjadi? Mereka berbuat curang. Ghis, ya kan? Mereka akan curang dalam ujian. Padahal cukup kita sampaikan mereka untuk apa? Takwa kepada Allah. Tulis itu panduan tulis ketika ujian nasional, bertakwalah. Selesai kita tinggal. Kira-kira gimana Pak? Pak guru gimana? Apa yang terjadi 5 menit setelah itu? Ya. Ini penting kita tanamkan kepada anak kita untuk bertakwa. Dan takwa ini selebihnya adalah sebaik-baik hal yang menjaga kita. Dia adalah perkataan yang ringkas. Perkataan yang ringkas. Bertakwalah kepada Allah itu ringkas. Cuma dua kalimat. Akan tetapi maknanya sangat apa? Sangat luas dan sangat besar. Ya. Anak kita mau berangkat sekolah, ya jangan bohong, jangan nakal, jangan. Kebanyakan jangan ya. Rajin ya kan. Harus menghafal dan sebagainya. Kebanyakan. Ya cukup katakan padanya bertakwalah kepada Allah. Itu sebaiknya bekal. Mutazawwadu baina amalin zaita. Bekal itu yang kita bawa kemanapun. Maka seorang mukmin dia senantiasa bertakwa kepada Allah Taala. Pengawasan dia adalah pengawasan Allah Subhanahu wa Taala. Kemudian takwa juga akan menjadikan seseorang senantiasa ingat kepada Allah Subhanahu wa Taala. Menjadikan dia ingat. Dengan ketakwaan dia, dia akan selalu ingat. Ini maksiat tinggalkan, ini kebaikan segera diambil, segera dilaksanakan. Jadi takwa itu tidak hanya sekedar melaksanakan perintah dan dilarang, tapi dia juga begitu ada kesempatan kebaikan dia segera, segera untuk dia sambut. Ada saudara kita yang sedang sakit, dia segera datang, dia segera beri bantuan. Terkadang orang mendengar satu kesempatan untuk beribadah, dia menundanya. Ada saudara kita sakit, nanti aja rombongan. Dua hari, tiga hari. Saudara kita sudah sembuh. Hilang apa? Kesempatan apa? Ibadah. Dan itu tidak dilakukan orang. Orang betapa senantiasa mengejar kesempatan untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Segera dilaksanakan, segera disambut kebaikan tersebut. Usikum bitaqwallah. Ini wasiat yang pertama. Wasiat yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Wasiat yang kedua, wasam'i wa ta'ah. Untuk mendengar dan untuk taat. Dalam ungkapan Arab disebut ala ra'si wal 'ain. Saya laksanakan tugas itu apa? Di atas mata dan di atas kepala. Artinya siap apapun perintahnya, siap selama dalam kebaikan. Asalnya bapak di sini adalah kepada pemimpin kaum muslimin, Amirul Mukminin, kepada bulan terumur, kepada pemimpin kaum muslimin. Kalau di negeri kita ya kepada presiden. Mendengar dan taat. Mendengar dalam hal yang baik, dalam hal yang ma'ruf, taat dalam hal yang ibadah, kebaikan. Selama itu baik, maka kita taat. Jangan sampai ada orang mengatakan ini bukan perkara ibadah, jadi kita enggak taat. Kita tetap taat selama itu untuk kebaikan, untuk maslahat. Wasam'i wa ta'ah. Mendengar dan taat. Wa in ta'amara 'alaikum 'abdun habasyi. Walaupun yang memerintah kalian, taat itu baik kepada pemerintah maupun wakil pemerintah. Ya, maka dia pemerintah, baik itu gubernur, bupati dan sebagainya, atau petugas, ya kan, memerintahkan kita, kita laksanakan. Selama itu kita yakini kebaikan dan tidak melanggar syariat. Wa in tamara alaikum abdun, walaupun yang memerintah kalian, yang menjadi pemimpin kalian abdun, seorang budak habasyi. Habasyi itu mana? Ethiopia. Masuk Afrika Timur. Orangnya kalau Afrika Utara itu agak putih, ya, Aljazair, Mesir dan sebagainya. Tapi kalau ya, sini Timur atau Selatan itu hitam. Bagaimana dikatakan Rasulullah di sini? Kalian diperintah, yang menjadi pemimpin kalian itu seorang budak. Bagaimana seorang budak jadi pemimpin? Padahal secara syariat seorang budak tidak boleh jadi apa? Pemimpin. Syarat pemimpin itu apa? Harus hur. Dia harus orang yang merdeka. Ini seorang budak. Dia melanggar syariat. Secara syariat dia melanggar. Tapi karena dia memimpin, kita wajib apa? Wajib taat. Seandainya terjadi kekacauan sehingga yang memerintah kalian, yang menjadi pemimpin kalian itu seorang Buddha, yang syarat-syarat dia tidak sah, syarat-syarat tidak sah, tidak sah. Dia sudah merontak, ya. Pemilu itu sah tidak jadi pemimpin berat pemilu, tidak sah. Atau nyalon presiden tidak pemilu tidak sah secara hukum apa? Syariat. Tapi ketika dia sudah memimpin, kita wajib apa? Wajib taat. Pemilunya itu tidak sah, cara pemilunya tidak sah, dia tidak sah boleh jadi pemimpin, tidak memenuhi syarat jadi pemimpin. Tapi karena dia orangnya sudah terlanjur memimpin kita, menguasai pemerintahan, dia berhak memerintah kita, kita wajib taat. Sudah budak Habasyi, budaknya hitam, ya, yang orang biasa hinakan dahulu. Budak saya seperti Bilal ketika datang ke Mekah, dia sebagai budak. Ini menunjukkan bagaimana terjadi kekacauan di satu negeri, di satu tempat, yang secara syariat tidak sah jadi pemimpin, tapi karena dia ya, memerintah, punya kekuasaan untuk memerintah, tapi kita tak tidak boleh kita keluar. Mungkinnya enggak sah ini. Memang tidak sah secara syariat. Tapi karena dia sudah punya kekuasaan yang memegang pemerintahan, maka kita wajib apa? Wajib taat. Kalau yang pemerintah Kristen Jakarta. Solo. Ya. Solo. Solo. Ya. Sukarjo enggak ya? Masih haji ada hanya di sini. Rasulullah menyebutkan untuk kita keadaan apapun, untuk senantiasa taat kepada apa? Pemimpin. Apapun keadaan pemimpin, yang membudak, yang menghitam, yang memimpin dengan cara yang sah, memberontak, mengkudeta dan sebagainya, kita wajib. Wajib. Karena apa? Kenapa ini menjadi pokok yang penting dalam akidah Islam, dalam tatanan masyarakat Islam? Karena apa? Ini yang bikin kita bisa tenang beribadah. Ini yang bikin maslahah itu lebih luas daripada kita melawan apa? Pemerintahnya. Kalau Al-Sunnah pemerintah yang ada dengan mengatakan ini pemimpin tidak sah, tidak boleh jadi pemimpin, kita tidak wajib taat, maka yang terjadi kita nggak bisa beribadah, orang akan ditangkap, penjara dan sebagainya. Bagaimana keadaan Mesir, ya, setelah kudetanya Asisi, ya, susah orang, ya, berdakwah, dihalang-halangi orang beribadah dan sebagainya, orang mau belajar dihalang-halangi oleh tentara dan sebagainya, karena dikuasai tentara negaranya. Ini menunjukkan apa? Ini ada masalah yang besar. Dibangun di atas ini perkara-perkara yang besar. Kalau kita taat sama pemerintah, kita bisa tenang dalam beribadah. Masalahnya lebih besar daripada kita sekedar memberontak, ya, atau menggulingkan perintahnya. karena tidaklah terjadi, ya kan, orang-orang yang dengan wanita kecuali dia akan juga digulingkan. Seperti itu kan terjadi. Kalau dia merebut kekuasaan dengan cara kudeta, memberontak, dia akan digulingkan dengan cara apa? Dengan cara yang sama, seperti itu. Kalau dia menguasai pemerintah dengan cara membunuh, maka dia juga akan dibunuh. Seperti itu yang terjadi. Al-jaza jinsil amal, seperti yang terjadi. Dia dapat balasan sesuai dengan hasil perbuatannya. Maka dibangun di atas ini masalah yang besar dalam ibadah, dalam ilmu, dalam banyak hal. Ya, ketenangan, keamanan dan sebagainya. Maka ini pokok akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang ketiga, wasiat beliau, fa innahu may ya'is minkum fa sayara ikhtilafan katsiran. Sesungguhnya man ya'is minkum, orang yang hidup setelah di antara kalian, mayas min kubadi jalal wajhain, orang yang hidup setelahku, fasyara ikhtilafan katsiran, maka dia akan melihat, akan mendapati perselisihan yang banyak. Apa faedah dari ucapan beliau di sini? Faedah mayasin kembali. Orang-orang yang hidup di antara kalian setelahku, setelah aku meninggal, Rasulullah sudah dekat kematian beliau, dan beliau sudah mendapat isyarat dari Allah, sudah dekat kematian. Orang-orang yang hidup setelahku, setelah aku tidak ada, maka dia akan melihat perselisihan yang banyak. Karena di zaman Rasulullah perselisihan dikembalikan kepada siapa? Kepada syariat, langsung kepada Rasulullah. Sudah menghukum, selesai. Sahabat berselisih, ya kan, tentang satu hal disampaikan kepada Rasulullah, dilaporkan kepada Rasulullah SAW, dilaporkan kepada Rasulullah, selesai, beliau hukum, selesai urusannya. Tapi setelah beliau meninggal akan banyak apa? Perselisihan. Perselisihan dari sisi di antara kaum muslimin, mereka saling berdebat, berbeda asal hukum, atau perselisihan orang yang menyelisih syariat, dia mengerjakan sesuatu yang di luar apa? Syariat. Ini juga termasuk apa? Perselisihan. Dan ini mereka menyelisih sunnahku, dan ini adalah sunnatullah yang Allah berikan kepada umat ini, bahwasanya umat ini akan ada perselisihan di antara mereka. Kalau umat Yahudi berapa golongan? 70? 1. Umat Nasrani berapa? 72. Kita umat Islam? 73. Ada enggak umat setelah kita? Berarti yang paling banyak golongannya itu umat apa? Umat Islam. Dan Rasulullah mengatakan, "Taftariqu ummati." Mereka masih apa? Umatku. 73 ini masih umatku. Tidak semua kufur. Karena masih umatku. Malah mereka berpecah belah, berselisih dalam banyak hal, berbeda dalam banyak hal. Mereka masih apa? Ummati, sataftariku hadhihi ummah. Sataftariku ummati, dan lafaz lain. Akan berpecah belah umatku. Umat beliau sekarang. Umat beliau Islam atau kafir? Musyrik atau tidak? Muslim. Mereka di atas Islam, tapi mereka apa? Berpecah belah. Mereka berselisih. Oleh karena itu, misalnya dari kelompok Syiah, Syekh bin Baz rahimahullah menyebutkan dalam fatwa beliau, kelompok Syiah itu bermacam-macam. Banyak golongannya dan bertingkat-tingkat keyakinannya. Tidak boleh kita mutlakkan seluruh Syiah itu apa? Kafir, tidak boleh. Di antara mereka ada yang kafir, di antara mereka ada yang musyrik, di antara mereka ada yang muslim. Itu fatwa dari Syekh Bibas penjelasan ini. Jadi kita katakan Syiah itu kafir. Syiah yang mana? Yang masuk 73 atau yang di luar apa? 73 golongan. Ini pelajaran yang besar dari beliau tentang urusannya umat ini. Setelah kematian beliau akan berpecah, akan ada perselisihan. Perselisihan di antara mereka dalam syariat. atau persisian orang yang datang setelahnya menyelisih agamanya, beribadah, ya, berakidah tidak sesuai dengan sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian di sini beliau menjelaskan obatnya. Beliau sebutkan penyakitnya, penyakit persisian. Setelahnya beliau sebutkan wasiat untuk kita wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Fa alaikum bi sunnati wa sunnatil khulafa ar-rasyidin al-mahdiin. Lihat bagaimana beliau menjelaskan kepada kita obatnya. Kalau ada perselisihan, fa'alaikum bisunnati, kalian pegang sunnahku. Ini seorang kembali kepada ajaran Islam, kepada hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, bukan kepada pendapatnya fulan dan fulan. Karena kalau kita baik pada pendapatnya ulama yang tidak sesuai dengan syariat, maka akan terjadi apa? Risiko yang lebih besar. Tapi kalau kita kembali kepada kaidah Al-Quran dan Sunnah, maka selesai risikonya. Kalau ada orang yang menentang kita dalam banyak hal, melarang kita dalam satu ibadah, padahal Al-Quran dan Sunnah merintahkannya, kita pegang itu, kita laksanakan itu. Dahulu awal misalnya orang, kalau sekarang sudah banyak orang yang ya, cingkrang. Kalau dulu orang-orang awal cingkrang itu dianggap apa? Suatu yang aneh, ya kan? Dihinakan. Suatu yang aneh. Biasanya orang pakai celana cubre, ya kan? Celana cubre itu udah di bawah mana lagi kan? Ya, yang lebar ke bawah itu celananya. Ya. Dulu kan sering dipakai. Bahwa saya masih punya celana cubre. Ya, pakai penyanyi dan sebagainya. Orang-orang di kampung juga pakai celana cupri. Kemudian ada orang pakai celana yang di atas mata kaki dan tidak cupri, ya, tidak levis, tidak cupri. Ini celana model apa ini? Ketika manusia mengingkari satu ibadah, maka kita timbang dia dengan Al-Quran dan Sunnah. Al-Quran dan Sunnah itu timbangannya. Itu yang menjadi ukuran kita terus apa tidak melaksanakan ibadah. Kita mencari ilmu saja, ya kan? Kita mencari ilmu, datang dari sini. Orang macam-macam datang dari sini ke sana, ya kan? Begini, begini, begini. Kita timbang bersama dia dengan apa? Al-Quran dan Sunnah. Kenapa majelis ilmu tidak boleh kita datangi di sana? Sebabnya apa? Al-Quran dan Sunnah melarang apa tidak? Seorang datang majelis ilmu di sana libas Al-Quran dan Sunnah dan sebagainya. Maka seorang menimbang ketika ada perselisihan antara ibadah dia dengan orang yang menentangnya, menyelisih dia, dia timbang Al-Quran dan Sunnah. Di sini Rasulullah menyebutkan fa'alaikum bisunnah. Kalau disebutkan sunnatul khulafa'ir rasyidin al-mahdiin min ba'di, ini sebagai penguat, ya. Artinya tidak ada bedanya sunnah beliau dengan sunnah siapa? Al-khulafa'ir rasyidin. Yang kedua, beliau menyebutkan mentazkiyah para sahabatnya yang empat ini, empat khalifah ini, sebagai orang-orang yang wajib kita ikuti dalam pendapatnya. Ketika Abu Bakar akan memerangi orang-orang yang tidak membayar zakat, ya, maka para sahabat seperti Umar misalnya membantah Abu Bakar, menyelisih Abu Bakar dalam masalah memerangi orang-orang yang tidak bayar zakat. Para sahabat mengatakan tidak ada dalam Al-Quran dan Sunnah kalau orang nggak bayar zakat akan disuruh perang. Ya. Yang ada itu sholat, ya. Suruh perang atau mereka menyerang kaum Muslimin, para sahabat Muslimin diperangi. Sementara orang yang tidak menyadarkan mana dalilnya? Para sahabat memahami seperti itu. Dan Abu Bakar punya pemahaman yang lebih di atas apa? Di atas mereka. Dan pendapat Abu Bakar yang lebih apa? Yang lebih benar untuk memerangi apa? Orang-orang yang enggan bayar apa? Zakat. Karena Abu Bakar mengatakan, saya tidak akan diamkan. Saya akan perangi orang-orang yang memisahkan antara sholat dan apa? Dan zakat dalam Al-Quran disebutkan aqimus shalah wa atuz zakat. Kalian tunaikan sholat, tegakkan sholat. Kalian bayar zakat. Bagaimana ini dipisahkan? Padahal Al-Quran apa? Memerintahkannya. Maka kalau orang meninggalkan sholat, diperangi, maka orang yang bayar zakat juga berangi. Lihat bagaimana Abu Bakar membangun pendapatnya di atas sunnah. Juga Umar punya istihad ketika pasukan sudah dibagi, ada pasukan ya, infanteri, ada pasukan apa? Kavaleri, ada pasukan yang infanteri, pasukan yang berjalan, ada pasukan kavaleri, pasukan yang apa? Yang dia naik kendaraan ya, kalau artileri, pasukan yang membawa senjata, senjata berat. Pasukan infanteri di zaman Abu Bakar dan di zaman sebelumnya dari Rasulullah tidak dibedakan, semuanya mendapatkan jatah harta rampasan yang sama. Di zaman Umar dipisahkan antara apa? Antara pasukan perang yang membawa kuda, sementara dia untuk kuda itu ada sebuah makanan, ya, harus dirawat. Ya. Kemudian di zaman Umar sistemnya pakai gaji, tidak lagi pakai pembagian harta rampasan perang. Di mana orang yang memakai kuda lebih besar mendapatkannya daripada orang yang hanya berjalan kaki di medan perang. Ini istilah Umar dan istilah sahabat yang lainnya. Berbeda dengan Rasulullah. Berbeda. Apakah ini ikhtilaf? Apakah ini bid'ah? Tidak, karena kita diperintahkan untuk mengikuti sunnah beliau dan sunnah para khalifah yang juga dalam pemerintahan Utsman banyak pembaruan dalam catatan dalam asimilasi di sahabat Ali, ya kan? Makanya beliau ya sibuk dengan kelompok-kelompok yang sesat, ya, kelompok yang menyimpang seperti Khawarij dan sebagainya. Banyak sekali pendapat beliau yang ada yang kita wajib untuk mengikutinya. Maka dalam hadis ini ada faedah yang besar tentang bagaimana kita punya kewajiban untuk berpegang kepada sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya yang keduanya tidak dipisahkan. Kita tidak bisa mengikuti Rasulullah, tapi kita juga mengikuti berangnya para sahabat yang empat. Kita tidak bisa mengikuti khalifah yang empat, kecuali kita juga mengikuti pendapatnya atau hadis Rasulullah SAW. Dan tidak saling bertentangan di antara keduanya, tapi keduanya dua hal yang bisa kita amalkan, yang wajib untuk kita amalkan. Maka pembaruan atau istihad yang ada di zaman khalifah yang empat ini adalah bagi syariat. Ya, syariat. Karena Rasul sudah perintah. Seperti misalnya pengumpulan Al-Quran. Pengumpulan Al-Quran itu termasuk apa? Hal yang baru, yang tidak ada di zaman ini. Apakah itu dikatakan istihad? Atau masalah mursalah? Atau syariat? Itu syariat. Karena Rasulullah perintahkan kita untuk mengikuti sunnah para sahabat yang lain. Kemudian dia juga mewariskan kepada kita, mewasiatkan kepada kita, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, dan hati-hati kalian dari apa? Muhdatsat, hal-hal yang diadakan al-umur dari perkara-perkara agama. Jadi al-umur ad-diniyah dari perkara-perkara agama. Al-umur muhdatsat, perkara-perkara yang baru dalam hal agama. dalam pembicaraan apa? Bid'ah. Ya kan? Katanya bid'ah enggak boleh. Katanya bid'ah itu tidak di zaman Nabi. Itu ceramah pakai mic. Ada enggak di zaman Nabi? Berarti ceramahnya apa? Bukan seperti itu, karena yang dimaksud dengan perkara di sini adalah perkara-perkara agama, bukan dalam perkara-perkara dunia. Wa iyyakum wa muhdatsatil umur. Yang aku peringatkan kalian dari perkara-perkara yang baru dalam agama tanpa dalil. Karena Rasulullah mengucapkan ucapan ini, maksudnya setelah beliau memerintahkan kita untuk berpegang dengan sunnah. Berpegang dengan sunnah, kemudian diperintahkan kita menjauhi apa? Perkara-perkara yang baru. Karena perkara yang baru adalah fa'inna tulah. Perkara yang baru ini adalah sesat. Iyyakum wa minatul fa'inna kullu bid'atin tulah. Karena setiap bid'ah adalah kesesatan. Yakni setiap yang menyimpang dari jalan sunnah Rasulullah SAW dan sunnah para sahabatnya adalah pasti itu menyimpang, pasti sesat. Walaupun dibungkus dengan cara apapun, ya. Walaupun dibungkus dengan metode apapun, tetapi ketika jalan tersebut, cara tersebut, dan jalan itu lebih berat daripada, ya kan, dalil. Cara apapun yang itu menyimpang dari dalil yang benar, maka itu salah, itu sesat. Jadi sebelumnya disebutkan wa'adu 'alaihim bin nawajib, dan gigitlah dengan apa? Gigi geraha. Gigi geraha adalah gigi yang paling kuat. Kalau seorang ingin gigit, ingin mengupas tebu, itu pakai gigi apa? Gigi apa? Ada yang pernah mengupas tebu sih? Aku kecil. Ya. Dulu ada tebu ya. Dan kupas dengan gigi geraha. Mana itu gigi yang paling kuat, gigi yang paling kokoh. Maka biasanya gigi itu tidak tanggal ya. Yang sering lepas itu gigi apa? Gigi sini ya. Gigi geraha apa? Gigi seri ya. Yang biasa sering apa? Lepas. Maksudnya gigi yang hilang biasanya di daerah sini. Kalau depan sini jarang, jadi karena sakit dan sebagainya. Maka di sini menunjukkan wa'adu 'alaiha bin nawajid. Dalam riwayat disebutkan tentang nasihat beliau juga kepada sahabat Dzaifah, ya, untuk walaupun kita harus menggigit apa, akar pohon. Ini menunjukkan bahwasanya orang yang berpegang kepada sunnah di akhir zaman, setelah kematian beliau, itu akan mengalami ujian yang berat. Orang yang melaksanakan sunnah setelah kematian beliau, apalagi dari akhir zaman, itu akan mengalami ujian yang berat. Kalau kita tidak benar-benar gigit, akan lepas sunnah. Dan betapa banyak sunnah ini sudah hilang dari kalangan kaum muslimin. Azra kata Rasulullah sudah hilang banyak dari kalangan kaum muslimin. Abu Syama Asy-Syafi'i, salah seorang ulama dari ulama Syafi'i yang muridnya Imam Syafi'i, beliau punya kitab Al-Bida' wal-Hawadits. Beliau sebutkan sunnah yang pertama kali hilang dari kalangan kaum muslimin itu apa? Bentar. Sunnah yang pertama hilang, sudah enggak ada lagi kaum muslimin yang mengerjakannya. Itu sunnah apa? Sunnah at-tabkir ilal Jum'ah. Sunnah berangkat pagi dengan niat melaksanakan apa? Salat Jumat. Yang pahalanya Rasulullah menyebutkan orang yang datang di jam yang pertama seperti sedekah, sedekah unta. Ada enggak kalau muslimin jam 6 pagi dia ke masjid niatnya salat Jumat? Tunjukkan kepada saya masjid mana. Bahkan kaum muslimin enggak tahu. Iya kan? Pahamnya itu yang pertama kali datang ke masjid dapat unta. Dia datangnya 11:30, tidak ada orang. Saya pertama kali datang. Tidak, as-sa'ah itu waktu, jam pertama. Kalau kita jam 12 misalnya waktu sholat, kita mulai dari jam 6. Berarti yang berangkat dari Jannah sampai jam 7 duduk di masjid, ya, dia zikir baca Quran atau tidur di situ, tiduran di situ, maka dia dapat pahala sampai imam berdiri sampai selesai Jumatan, dia dapat pahala bersedekah seperti satu wanita. Ada nggak yang seperti itu? Rata-rata kita datang jam berapa sih? Baik, jam 6 nggak bisa, jam 7 nggak bisa, jam 8 nggak ada, jam 9 baru di pelas, jam 10 belum kering, jam 11 baru akan mandi, ya kan? Terus kapan kita datang ke masjid? Orang Islam nggak tahu, itu sunnah ada, itu yang pertama kali hilang kata Imam Musyam, itu yang pertama kali hilang dari kalangan muslim, hilang dari sisi ibadah fikih, itu sudah hilang, nggak ada lagi. Bisa nggak kita hidupkan kembali sunnah ini? Pagi habis subuh kita umumkan, Pak, mari kita tegakkan sunnah, jam 6 kita sudah kumpul di masjid lagi untuk sholat Jumat. Ada nggak yang berangkat? Enggak, yang ngumumin enggak ada yang ikut, sudah, saya juga enggak berangkat. Ini sudah hilang. Sunnah itu harus dipegang. Dan ini berat, berat dah antum. Antum pagi utuk-utuk jam 6 dari rumah, tidak mungkin mas, sholat Jumat. Surabaya ada kebiun Surabaya. Mantap. Ini sudah hilang dari dalam Islam. Dalam Al-Baitul Hafiz Ibnu Katsir menyebutkan juga tentang silsilatul kuffar. Dahulu para ulama dengan majelis-majelis hadis mereka, setiap majelis hadis itu bisa melahirkan para hafiz. Ya kan? Ibnu Shalah melahirkan hafiz. Al-Imam ya, Suyuti melahirkan hafiz. Al-Ibnu Hajar melahirkan hafiz majelis mereka. Setelah itu hilang. Enggak ada lagi majelis yang bisa melahirkan hafiz. Hafidz itu bukan Al-Hafidz, ya kan? Ustaz Ahmad Al-Hafidz bukan itu. Al-Hafidz itu orang yang hafal hadis minimal berapa? Minimal berapa? Minimal kurang lebih 10 ribu hadis. 10 sampai 50 ribu hadis, sekitar itu. Hafal dengan mata dan sanad. Kemudian juga ada sebutan itu ilal hadis dan sebagainya. Banyak syaratnya seorang menjadi hafidz. Itu sudah hilang dalam Islam. Ya, enggak ada lagi majelis. Syalbani dalam satu majelis dia ditanya, "Wahai Syekh, hal anta hafidz?" Ya, siapa kau sudah sampai tingkatan hafidz? Ya, orang yang sudah hafal sekian ribu hadis dengan banyak cabang-cabang hadis dikuasai. Ya, Syekh Albani hanya diam. Diam tidak menjawab. Kemudian para muridnya berteriak dan mengatakan, "Indal hafidz. Allah, kita sekarang punya hafiz. Ya. Kita punya ulama hadis yang sampai dikatakan apa? Hafiz. Hafiz terakhir itu Al-Imam. Ada 5 tingkatan saya lupa di Baitul Hafiz ini pada disebutkan. Siapa ini seorang hafiz? Dia ulama hadis yang punya banyak hafalan, ratusan ribu hadis. Puluhan ribu hadis. Setelah itu majelis beliau tidak bisa melahirkan, tidak bisa melahirkan. Hafalan saya tidak sah, hafalan muridnya tidak sampai kepada tingkatan apa? Hafiz. Jadi ilmu hadis juga hilang dari kaum muslimin. Ya kan? Jangankan ilmu hadis, ilmu waris. Ada nggak dalam muslim yang paham ilmu waris? Atau nggak paham, minimal dipraktekkan lah. Kalau ada orang meninggal, panggil ustaz, suruh bagi warisan. Ada nggak seperti itu? Tidak ada, sunnah ini sudah hilang. Ya. Jangan ilmu waris, baca Quran kaum muslimin sudah hilang enggak? Berapa banyak orang di kampung kita yang enggak bisa baca Quran? Ada dua? Ada dua enggak? 200. Ya. Itu sudah hilang, kaum muslimin sudah hilang ilmunya. Ya kan? Apalagi sudah berangkat jam 6 pagi ke masjid. Baca Quran aja enggak bisa. Ini perkara yang besar yang harus dikerjakan oleh ahlu sunnah. Itu ladang kita, susah, kita harus di sana. Menghidupkan sunnah itu tidak hanya sekedar kita cingkrangan, jenggotan, jubahan. Jubah itu bukan sunnah, jubah yang kita pakai rata-rata jubah Pakistan, jubah India. Bukan hanya dohirnya, tapi itu poinnya di situ. Apa yang hilang kaum muslimin? Kita hidupkan, kita tegakkan. Kaum muslimin sudah tidak bosan, kita ajarkan mereka. Sekarang banyak metode untuk cepat membaca apa? Al-Qur'an. Itu kita ajarkan. Kita dakwahkan itu. Kaum muslimin bagaimana bisa baca? Ini menunjukkan sunnah itu seperti ini. Mana kaum muslimin punya dalam hal dalam banyak hal. Di masjid sudah hilang sunnahnya. Sunnah ketika azan, ada lafaz yang ditambahkan ketika azan, ketika turun hujan, ada lafaz yang ditambahkan atau bisa digantikan, ada tiga tempat di sana. Ya kan? Bisa digantikan lafaznya atau ditambahkan. Ya. Atau diucapkan selanjutnya. Itu sudah hilang kok sudah. Hujan ke hujan adanya gitu aja. Sama kan? Dan ada sunnah yang besar. Ini menunjukkan bagaimana kita anu sunnah ini tidak hanya sibuk dengan ibadah sendiri, tapi juga dia harus mendapatkan. Maka Rasulullah perintahkan kepada seluruh sahabatnya untuk memegang sunnah dengan gigi kira. Kalau tidak akan lepas. Ya. Kita misalnya sholat di masjid sendirian, sholat duhur misalnya orang yang kerja di sawah atau di kantor atau yang datang, ya kita tegakkan sunnah itu. Kita tetap datang ke masjid walaupun nggak ada yang sholat atau jamaah di masjid. Mana lebih utama? Ketika kita azan di masjid, sholat duhur misalnya atau asar, ada orang datang, sama sekali nggak ada orang datang. Lebih utama kita sholat di masjid atau pulang? Di masjid sendirian. Pulang. Mungkin kita bisa ngajak istri untuk sholat apa? Berjamaah. Mana lebih utama? Sholat di masjid atau sholat? Di rumah. Antum pilih mana? Antum tiba-tiba sekali itu sunnah. Sunnah yang utama, antum tegakkan di masjid. Pulang antum sholat apa? Sendiri. Terus adzan sendiri, komandi sendiri, imam sendiri. Antum tegakkan itu, belum ada orang yang datang. Karena ini sudah, kalau ini aku lepas, sudah hilang. Tidak ada lagi orang yang sholat jamaah. Masjid kosong. Duhur asar, nanti duhur hilang. Asar hilang. Maghrib lumayan. Ya kan, subuh hilang. Isya mulai hilang. Maghrib makin hilang. Kalau kita pergi ke daerah-daerah sisir selatan itu, kebanyakan masjidnya kosong. Kosong, nggak ada orang yang sholat. Kalau sisir utara mungkin ya, banyakkan pesantren masih banyak. Kalau dari selatan, itu susur juga dari Pacitan, dari Gunung Kidul, ini lagi, ya, Jawa Barat sana. Itu banyak masjid yang kosong, nggak pernah dipakai buat sholat. Lampunya nyala, saya jelasin. Lampunya nyala ada. Waktu maghrib, saya datang nggak ada orang dari sholat, nggak ada orang datang. Ya, ditunggu. Nengok kanan kiri, gak ada orang. Ya. Ini menunjukkan apa? Kita harus pegang sunnah itu. Apapun keadaan, jangan banyak. Jangan banyak. Antum mau bekerja misalnya, syarat usianya harus cukur jenggot. Ya kan? Kalau gak cukur juga gak diterima di sini. Itu sunnah, antum pegang. Gak boleh antum tinggal. Maka wasiat yang saya Rasulullah SAW di sini tentang pentingnya untuk memegang sunnah beliau dengan apapun keadaan, apapun resiko. Dan juga dalam di sini, di sana ada mukjizat, ada tanda kenabian dari Rasulullah SAW. Yaitu apa? Beliau mengetahui apa yang akan terjadi setelah kematian beliau. Beliau khabarkan, beliau ceritakan kejadian yang nanti terjadi setelah aku meninggal. Dan juga dari sini ada keutamaan yang besar, keutamaan yang sempurna yang dimiliki oleh khalifah yang keempat, yang tidak dimiliki oleh sahabat yang lain. Khalifah ini punya keutamaan yang sahabat lain tidak bisa mengejarnya, tidak bisa mendapatkan. Karena Rasulullah mempersaksikan mereka di atas hidayah, di atas petunjuk yang benar, yang wajib kita untuk mengikutinya dan berpegang teguh dengan. Dan juga hadis ini memberikan pelajaran kepada kita tentang perkara bid'ah itu tidak boleh kita remehkan. Wa iyyakum umdatan. Perkara bid'ah jangan diremehkan. Tidak boleh seorang meremehkan perkara bid'ah. Apa bentuk meremehkan perkara bid'ah ini? Seorang bertoleransi dalam perkara bid'ah. Bertoleransi dalam perkara bid'ah. Terus enggak apa-apa, cuma sedikit. Tidak boleh. Tidak boleh diri kita masuk ke dalam majelis-majelis bid'ah di sana yang kita tidak punya kekuatan untuk mengingkar. Karena orang berundang-undang duduk atau dia itu masuk ke dalam acara-acara bid'ah. Padahal itu tidak sederhana. Kalau kita baca acara sunnah di hari Imam Al-Bahari, disebutkan al-bid'ah itu seperti apa? Seperti kala jengking di padang pasir, yang dia menyembunyikan apa? Kepalanya di pasir dan menampakkan ekornya. Kita nggak tahu aslinya seperti apa. Tapi begitu kita lengah, dia akan ya, menyerang kita. Kalau juga seperti itu, di mana penampilan kita seperti itu? Maka kewajiban kita apa? Menjelaskan sunnah. Tidak perlu kita teriak-teriak itu ahlul bid'ah itu, jangan mau duduk sama dia, jangan kamu dengar kajiannya, ahlul bid'ah. Tapi jelaskan kepada umat apa? Tentang hakikat sunnah, keutamaan kami kepada sunnah, mengikuti ajaran Rasulullah SAW. Maksudnya bukan tak, itiba kepada Rasulullah SAW, ikuti beliau, sudah. Itu yang dijelaskan. Ya, seperti kita misalnya mengajarkan tentang bagaimana menghindarkan muslim dari syiah, itu tidak dengan kita mengatakan syiah itu sesat, kita jelaskan syiah ini ajarannya gini-gini sesat. Itu tidak akan sampai kepada kaum muslimin. Tapi kalau kita jelaskan kepada keutamaan Abu Bakar, keutamaan para sahabat, ya, keagungan para sahabat, fadilah para sahabat, mereka akan apa? Kan paham bahwa syiah itu pasti apa? Sesat, pasti menyimpang, walaupun kita tidak pernah katakan syiah itu sesat. Dan itu yang diajarkan para ulama. Ada seorang ustaz kita yang datang menemui imam di Masjidil Haram, Syekh Sudais, dan ceritakan tentang beliau di Indonesia semangat untuk apa, membantah pendapatnya syiah dan sebagainya. Dan kita mengalami tekanan yang besar dari syiah yang sangat berkembang besar di Indonesia. Karena saya sendiri saya katakan, aku tidak perlu mencela syiah, menjelekkan, ya, menyesat-nyesatkan ajaran mereka. Aku jelaskan kepada mereka tentang utama sahabat, utama budaya, fadilah para sahabat, kisah-kisah tentang para sahabat yang mulia. Kamu pasti akan paham. Kalau ada orang mencela sahabat, maka pasti apa? Pasti salah. Mesti enggak benar. Seperti orang mengatakan misalnya, orang didoktrin atau diajarkan satu hal bahwasanya, ya kan, bahwasanya makan, ya, walaupun ini sudah hilang dari kaum muslim, mereka makan dengan makanan yang ada, ya, makan dengan tangan kiri misalnya, kita ajarkan kalau ada temannya pakai tangan kiri, itu pasti timbul tidak pengingkaran dalam diri kita, anak-anak kita misalnya, akan timbul pengingkaran. Maka ini bagaimana kita tidak boleh meremehkan tentang perkara kita. Rasulullah SAW mengatakan dia adalah sesat dan tempatnya adalah di neraka. Allah Ta'ala bersawab. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Dan insya Allah mungkin ke depan ada ustaz yang menyampaikan materi. Terima kasih. Terima kasih.